الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Masih dalam bab iman terhadap para rasul alaihi wassalatu wassalam, terkhusus Khatamul Mursalin, penutup para rasul, yaitu Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah salawatu rabbi wasalamuhu alaih. Beliau memiliki khasa'is, beberapa keistimewaan khusus hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memuliakan beliau dengan kekhususan-kekhususan tersebut. Selain beliau tidak boleh dan tidak dibenarkan melakukannya atau ada padanya. Dari kekhususan-kekhususan Rasul ini, yang pertama, keumuman risalah beliau, artinya merata kepada Arab dan Ajam, semua laki dan perempuan, berkulit putih dan hitam, semua bahkan manusia dan jinnya sekalian, terkena kewajiban untuk tunduk beriman taat terhadap risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan lain bagi mereka semua, jin maupun manusia, kecuali harus beriman dan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kekhususan beliau. Nabi-nabi sebelumnya tidak ada yang demikian. Risalahnya khusus kepada kaumnya. Rasul-rasul sebelumnya ya hanya kepada kaumnya. Tapi Rasul SAW semuanya, tidak ada yang terkecuali dari kewajiban untuk beriman dan taat kepada beliau. Sehingga risalah beliau bersifat universal sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam Saba, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutusmu kecuali kepada kafah, semua umat, sebagai pembawa berita gembira sekaligus juga nadhir, yang mengancam bagi yang maksiat. Juga dalam Furqan di awal ayat, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Liyakuna lil alamin nadhira, agar beliau menjadi pengingat yang menyampaikan ancaman Allah kepada seluruh alam. Alamin, semuanya masuk di situ. Tidak ada yang terkecuali dari jin dan manusia. Dalam hadis ma'ruf di Muslim dari Abu Hurairah, Rasul sebutkan, wa fuddiltu 'alal anbiya bisitt aku diberi keutamaan oleh Allah dibanding para nabi-nabi sebelumku dengan 6 kekhususan. Ini hanya beliau yang punya kekhususan tersebut. Para nabi sebelum beliau enggak ada satupun yang mendapatinya. U'titu jawami'al kalim. Aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Fakhtusira liyal kalam ikhtisaran dalam lafaz. Diringkas kalimat itu untuk Rasul SAW. Sehingga hadith-hadith beliau kalau kita amati simple, mudah dihafal. Tapi mengandung ilmu dan hukum kalau dijabarkan panjang. Dan itu tidak mudah. Orang harus belajar komunikasi, membutuhkan pakarnya, ini itunya, itu pun belum dan jauh, gak mungkin bisa. Seperti Rasulullah SAW, ringkas sekali. Perkara yang begitu luas, hukum yang begitu bercabang, banyak bisa diringkas oleh Rasul dengan kata-kata yang simple, pendek. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bes. Luas sekali isinya. Demikian. Innamal a'mal bin niyat. Bes. Mankana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Demikian, pendek-pendek. Dan itu hanya Rasul yang memilikinya sallallahu alaihi wasallam. Orang menjelaskan suatu butuh panjang, bertele-tele begini. Rasul enggak ringkes-ringkes omongannya. Makanya disebutkan dalam pepatah atau ma'ruf dalam ucapan orang Arab, khairul kalam maqalla wa dalla. Sebaik-baik ucapan yang sedikit tapi mewakili, sudah menunjukkan ke arah makna yang dimaukan. Qalla wa dalla. Sedikit. Kamu inginkan apa bisa kamu sampaikan dengan kata-kata yang seminim mungkin. Wah kata. Wa nusirtu birru'b. Dan aku diberi kemenangan oleh Allah. Diberi pertolongan dengan ketakutan. Artinya musuhnya dibuat takut. Dalam hadis lain, masih rota syahr. Sebulan beliau belum datang, musuhnya sudah pada ketakutan. Diberi pertolongan oleh Allah SWT. Wa uhillat liyal ghanaim. Dan dihalalkan ghanimah bagiku. Sebelumnya haram. Enggak boleh. Para nabi sebelumnya kalau perang dapat ghanimah sebanyak apapun ditumpuk di lapangan, datang api membakar dan menghanguskan semua itu. Ta'kuluhun nar. Adapun Rasul dan umatnya dihalalkan ghanimah bagi mereka. Dipakai, dimakan. Waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidah. Dan dijadikan tanah bumi ini semuanya bagi umatku ini suci dan tempat sholat. Dimanapun kamu dapati sholat, boleh sholat. Kecuali sedikit tempat yang dilarang, diperkecualikan. Tapi secara umum dimanapun di muka bumi ini tempat sholat dan suci. Wa ursiltu ilal khalqi kafah. Dan aku diutus kepada segenap semua makhluk, jin dan manusia. Ini terkait kekhususan Rasul. Wa khutima biyan nabiyyun. dan ditutup kenabian itu denganku, sehingga beliau nabi yang terakhir. Makanya di Muslim pula dari Abu Hurairah Rasulullah sebutkan, walladzi nafsi Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyun wala nasraniyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, demi Allah, siapapun ketika mendengar dakwahku ini dari umat ini, yaitu umatu dakwah, umat yang terkena dakwah beliau, baik itu Yahudi atau dia Nasrani, kemudian sampai dia mati, di hari dia mati belum juga beriman kepadaku, maka dia pasti menjadi penghuni neraka, kafir. Karena kewajiban dia harus iman dan mengikut kepada Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, beliau penutup para nabi, seperti dalam hadis barusan, wa khutima bian nabiyun, wa khutima bi an nabiyun, ditutup kenabian denganku. Dan ayat di Al-Ahzab ayat 40 menyebutkan, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan bapak salah seorang dari kalian, tetapi beliau utusan Allah dan penutup para nabi. Di Bukhari Muslim, inna mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsana wa ajmala illa mawdhi'u labina min zawiya faja'ala an-nas yatufun wa ya'jabun lah wa yaquluna halla wudi'at hadhihi labina qala fa ana labina wa ana khatamun nabiyyin. Permisalan aku dengan para nabi-nabi sebelumku seperti orang yang bangun rumah, bangun bangunan, dihiasi sedemikian rupa, diperbaiki, dipercantik, bagus sekali bangunan itu, kecuali satu tempat di pojok bangunan itu, satu bata belum terisi. Bangunan sudah lengkap, sudah utuh, sudah bagus. Kecuali satu ini bikin orang terheran kalau ngelihat. Kenapa ini kok enggak dipasang batanya? Kenapa enggak ditutup supaya terlihat sempurna bangunan ini sudah? Maka Rasul katakan, akulah bata itu. Ini kenabian bangunan ini. Bata itu aku, penutupnya, penyempurnanya, terakhir sudah. Wa ana khatamun nabiyyin, akulah penutup para nabi. Sebagian ulama kemudian karenanya menyatakan labin atau labinah menjadi salah satu nama atau gelar Rasul SAW. Karena Rasul katakan ana labinah, aku adalah labinah, ini tadi bata ini. Tapi itu kurang tepat. Karena Rasul sedang meneraskan tentang makna bangunan tadi, bukan berarti itu nama bagi Rasul SAW. Dan ijma' umat sepakat bahwa beliau adalah nabi terakhir di umat ini. Gak ada lagi nabi setelah beliau. Ijma' kesepakatan kaum muslimin semenjak zaman sahabat Rasul dan turun-temurun. Kata Alusi karenanya Itu yang disebutkan dalam Quran, itu yang disebutkan dalam sunnah, itu yang ada dalam ijma', maka yang mengingkarinya kafir. Mengaku masih adanya Nabi selain setelah Rasul SAW. Kafir. Dan dibunuh. Kalau terus demikian. Yang ketiga, Allah kuatkan dakwah beliau dengan mukjizat terbesar beliau, yaitu Quranul Karim. Firman Allah, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Katakan, kalau seandainya pun kumpul semua bahu-membahu manusianya, jinnya, untuk mendatangkan seperti Quran ini, layak tuh Nabi Mithli. Gak akan bisa mereka mendatangkannya. Bagaimana tidak, ini dari Rabbul Alamin. Bagaimana mau disaingi oleh manusia, gak mungkin. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun mereka satu sama lain saling membantu, kumpul pakar-pakarnya, ahli bahasanya, semua sudah, orang paling topnya, tertinggi keilmuannya, intelektualnya, enggak akan bisa. Karena itu mukjizat, makanya disebut mukjiz. Mukjizat. Karena dia menantang, tahaddi kepada orang-orang yang ahli dan pakar di bidangnya dan mereka enggak mampu untuk mendatangkan yang semacam Quran. Dan Arab, bangsa Arab di saat Rasul diutus sedang mencapai jaya-jayanya, masa keemasan mereka dalam sastra bahasanya. Nah, ahli-ahli ditantang oleh Allah. Karena mereka mengatakan ini buatan Rasul, ini buatan manusia, ini karya orang. Mengingkari kalau itu dari Allah mereka. Asatirul awwalin iktadabaha fahiyatum la alaihi. Ini cerita buatan orang ini, diimlakkan, didiktekan kepada Rasul. Ditantang oleh Allah, kalian kan ngerti bahasa, ahli, hebat. Ayo, bikin seperti Quran. Dan gak mampu mereka, betul-betul gak bisa. Karena mereka tahu, dalam lubuk hati mereka, ini bukan buatan manusia. Mereka ingkari karena zalim dan sombong saja. Karena dulman, wa'uluwa wa'ilah, mereka tahu. Seperti kisah Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf. Kalau malam asik mendengar Rasul membaca Quran di rumahnya. Kalau siang, kowar-kowar di Quraisy, jangan percaya, gak ada Quran, bukan dari Allah, itu buatan Muhammad. Tapi mereka kagum dan betul-betul kagum yang luar biasa. Sampai malam, mengendap-endap, sembunyi-sembunyi supaya enggak dilihat Quraisy, datangi rumah Rasul dan nguping dengar. Asik mereka. Kagum luar biasa. Ketemu sama Walid, sama Umayyah, ini semua gembong-gembong Quraisy. Ada apa kamu kesini? Lah kamu ngapain kesini? Ini kalau ketahuan Quraisy kaum kita berabe ini. Kita pembesarnya ternyata kagum dengan Rasul. Nanti mereka percaya akhirnya kalau Quran ini dari Allah. Udah, jangan ada yang kesini lagi. Sepakat, ya khair, sepakat. Masing-masing yakin gak akan ada yang kembali ke situ. Esok malamnya, karena masing-masing mengira tidak akan datang, datang satunya. Yang lain pun demikian, datang juga. Tiga-tiganya ketemu lagi, ada apa kamu sini? Lah kamu gak ada apa kesini. Oleh karena itu, di dalam Quran Allah SWT sebutkan bagaimana ketika Walid termasuk pakarnya ahli bahasa ditanya oleh Quraisy, gimana menurutmu Quran ini? Beri keputusan, buatan manusia, Muhammad yang bikin atau didiktekan padanya, atau memang betul-betul itu wahyu dari Rabbul Alamin? Kamu kan ahli bahasa, percaya mereka. Allah sebutkan di Mudaffir, innahu fakkara wa qaddar. Walid bin Mughirah mikir dia, ya apa ini? Apa yang aku sampaikan kepada Quraisy? Gelisah. Antara kalau dia katakan apa adanya, enggak mungkin, ini enggak mungkin buatan manusia, dan aku faham ini hanya turun dari Rabbul Alamin, wahyu. Tapi kalau begitu, resikonya mereka akan ditinggalkan oleh Quraisy. Semua akan berbondong-bondong beriman dan ikuti Rasulullah SAW. Hilang jabatan mereka selama ini. Tapi untuk mengatakan ini bukan wahyu, ini bukan dari Allah, ini buatan manusia, tidak sesuai dengan keyakinannya. Tidak sesuai dengan yang dia ketahui. Dia ngerti bahasa, faham. Fakkar wa qaddar. Fakutila kaifa qaddar. Celaka keputusan yang diambil olehnya. Thumma kutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar. Dengan muka yang murung, masam. Orang kalau gelisah, kamu lihat bagaimana wajahnya. Apa ada kemudian tenang, bersahaja? Enggak. Gelisah. Ya apa ini? Gimana kalau ketahuan? Bagaimana kalau? Kelihatan wajahnya orang yang gelisah. Orang yang enggak tenang. Abasa wa basar. Thumma adbara wastakbar. Dan dia adbara wastakbar, hilir mudik. Orang kamu kalau ngelihat orang bingung ya apa? Jalan ke sana, jalan sini. Enggak ada gunanya. Sana, situ, gimana ini, ya apa ini? Karena gelisah, bingung. Orang kalau tenang duduk, anteng, begitu. Tapi karena dia enggak tenang, sana kemari. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Dia katakan ini sihir saja dari Muhammad, ini ucapan manusia. Tapi mengucapkannya dengan muka masam. Mengucapkannya dengan gelisah, mengucapkannya dengan kesana kemari, gak tenang. Karena gak sesuai dengan keyakinannya. Gak sesuai dengan yang dia tahu, gak objektif. Subjektif keputusan dia. Al-Muhim, mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya nabi illa u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. seorang nabi dari nabi-nabi sebelum beliau diberi oleh Allah mukjizat yang enggak mungkin. Nah, ini mukjizat besar yang orang akan berat untuk mempercayainya. Artinya karena mukjizat besar, bagaimana Musa tongkatnya dilempar jadi ular, bagaimana tangannya keluarkan cahaya, Isa menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang sakit, dan yang lain-lainnya. Betul-betul khawarik, perkara yang menyalahi adat kebiasaan manusia. Enggak mungkin orang bisa berbuat begitu. Wa inama kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allahu ilaihi. Tapi yang Allah berikan kepadaku wahyu, Quran ini, fa arju an akuna aktsarohum tabi'an yaumil qiyamah. Dengannya aku berharap orang yang nabi terbanyak pengikutnya di yaumul qiyamah kelak. Keempat, umat beliau adalah umat yang terbaik dan penghuni surga terbanyak. Nasallallahu min fadli. Firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Al-ayah, ta'murun bima'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Khaira ummah, umat Rasul SAW, di hadis Muawiyah ibn Haidah Al-Qushairi di Musnad Ahmad, Rasul katakan terkait ayat ini, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, innakum tutimmuna sab'ina ummah antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian menyempurnakan 70 umat. Kalianlah umat yang terbaik dan termulia di sisi Allah, umat Rasul SAW. Di Bukhari Muslim, dari Ibn Mas'ud, Rasul ketika bersama sahabat beliau katakan, atardhaun antakunu ruba'a ahlil jannah? Ridhokah kalian kalau kalian, ini umat Rasul, menjadi seperempat penghuni jannah? Qulna na'am. Serentak para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Qala atardhaun antakunu thulutha ahlil jannah? Ridhokah kalian kalau kalian menjadi sepertiga, lebih banyak, dari penghuni jannah? Kulna na'am. Ya tentu. Qala atardaun antakun syatra ahlil jannah? Ridhokah kalian kalian menjadi setengah penduduk jannah? Lebih banyak lagi. Kulna na'am. Qala, Rasul katakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, inni la arju antakunu nisfa ahlil jannah. Demi jiwa yang, jiwa Muhammad yang ada di tangannya, aku berharap kalian umat ini menjadi setengah penduduk jannah. Wadhalika annal jannah la yadkhuluha illa nafsum muslimah. Dan jannah tidak akan masuk padanya kecuali jiwa yang muslimah, berserah diri kepada Allah dengan tauhidnya. Wa ma antum fi ahli syirki illa kasya'ratil bayda fi jildi thawril aswad. Au ka sya'rati sauda fi jildi thawril ahmar. Dan kalian dibanding dengan ahlu syirik itu seperti sya'rul bayda, sehelai rambut putih berada di kulit sapi yang hitam. Sapi ini kulitnya hitam semua, cuman ada sehelai rambut putih, itulah kalian. Di tengah umat yang begitu banyak, semua kulit tadi ini hitam. Atau kalian seperti sehelai rambut hitam di kulit sapi yang putih. Sapi ini besar, putih semuanya. Cuman satu rambutnya tok hitam, itulah kalian. Artinya jumlah kalian jauh lebih sedikit dibanding ahlu syirik. Asyahid umat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik dan yang termulia di sisi Allah. Dan itu karena keutamaan Rasul mereka. Yang kelima, beliau adalah Sayyid Waladi Adam yaumul qiyamah. Di hadis Abu Hurairah di Muslim, ana sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah wa awwalu man yunshaqu anhu al-qabr wa awwalu syafi' wa awwalu musyaffa'. Aku sayyid, anak cucu Adam yang termulia, yang teragung, pemimpinnya, pemukanya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari seluruh anak cucu Adam semua. Dan beliau yang pertama dibuka kuburnya di yaumul qiyamah kelak. Dan beliau pertama yang bersyafaat dan yang pertama diterima syafaatnya. Ma'ruf bagaimana manusia lama menunggu kedatangan Allah untuk hisab. Mereka ketakutan, mereka kepanasan. Berhasil datang ke Nabi ini, ke Nabi itu, masing-masing menolak. Sampai kemudian Rasulullah SAW yang menerimanya, maka beliau pun mendekat kepada Allah, sujud, memuji-muji Allah dengan banyak pujian, sampai kemudian Allah katakan kepadanya, ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta wasfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah apapun, engkau akan diberi, dan bersyafaatlah, akan diterima syafaatmu itu. Dan itulah maqaman mahmuda yang kita doakan dalam setiap ba'da adzan. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adda itu. Al-Muhim beliau Sayyid Waladi Adam, pemimpinnya yang termulia dari mereka semua sallallahu alaihi wasallam. Itu juga kekhususan bagi Rasul. Yang keenam, beliau sahib syafa'atul uzma. Seperti hadis barusan, syafa'atul uzma di yaumul qiyamah, ketika semua para nabi tidak mau dan takut, masing-masing mengingat dan menyebutkan dosa atau kesalahan yang pernah mereka perbuat alaihimussalam. Sementara Allah sangat murka besar di hari itu, yang tidak pernah murka seperti itu dan tidak akan pernah lagi seperti itu murkanya. Kecuali Isa alaihissalam tidak menyebutkan kesalahan tapi juga menolak. Sampai kemudian mereka datang kepada Rasul SAW tadi. Kemudian Rasul menghadap Allah. Maka ini keistimewaan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian dihisab umat manusia. Yang ketujuh, sahib liwa'ul hamd, sahib liwa'il hamdi, Beliau yang punya bendera pujian dan pujaan. Dan itu bendera hakiki. Betul-betul bendera khusus, keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasul-Nya. Dan umat beliau semua mengikut di belakang beliau, di bawah bendera beliau. Disebut liwaul hamd, bendera pujian, karena di situ Rasulullah memuji Allah dengan pujian yang sangat besar, sangat banyak, bahkan pujian yang belum pernah atau tidak pernah disebut oleh manusia di saat itu di Yaumul Qiyamah. Beliau yang membawa benderanya. Dari hadis Abu Sa'id, Rasul sebutkan di Tirmidzi dan juga Imam Ahmad, ana sayyid waladi Adam yaumul qiyamah tadi, sayyid wa biyadi liwaul hamdi wala fakhr. Dan di tanganku, kata Rasulullah, bendera pujian, pujaan kepada Allah. Wala fakhr. Wa ma min nabi yawma idzin Adam faman siwa illa tahta liwa'i. Dan semua nabi di hari itu, dari mulai Adam alaihi salam sampai yang berikut-berikutnya, semua tahta liwa'i, di bawah benderaku ini. Wa ana awwal man tantun syaqqu anhul ardu wala fakhr. Dan aku pula orang yang pertama dibuka kuburnya. Wala fakhr. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagian menafsirkan bendera pujian itu dengan makna lain. Tapi banyak dari ulama muhaqqiqin menyebutkan bendera ya bendera hakiki. Dibawa oleh Rasulullah SAW di Yaumul Qiyamah. Seperti yang Rasul katakan, wala fakhr. Bukan yang dimaksud pengingkaran itu kebanggaan, tapi kebanggaan yang tercela itu yang diingkari. Beliau mendapat keutamaan besar dari Allah, dan seluruh nabi ada di bawah bendera Rasul SAW, bendera pujian. Beliau memuji Allah di hari itu, pujaan yang besar, yang banyak. Bahkan pujian-pujian kepada Allah yang belum pernah dipuji oleh manusia sebelumnya. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ketujuh dari khosais, keutamaan Rasul. Yang terakhir, kedelapan, sahibul wasilah. Derajat yang tinggi di jannah, wasilah. Dan itu tidak patut, tidak pantas, atau tidak boleh, derajat yang sangat tinggi di jannah itu kecuali untuk satu hamba saja. Derajat tertinggi di jannah tidak patut kecuali hanya untuk satu hamba Allah. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah katakan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul tsumma shallu 'alayya." Kalau kalian dengar adzan, ikuti apa yang diucapkan muadzin, kemudian shalawatlah kepadaku. "Fa innahu man shalla 'alayya shalatan shalla 'alaihi Allahu biha asyra." Yang selawat kepadaku sekali, 10 kali Allah memujinya. Thumma salullaha liyal wasilah. Kemudian mintalah wasilah untukku. Minta kepada Allah wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah Karena wasilah itu derajat tempat di jannah. La tambaghi illa li abdin min ibadillah. Yang itu tidak boleh, tidak patut kecuali untuk seorang hamba. Satu hamba saja. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap akulah hamba itu. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Maka yang memintakan wasilah untukku, dia akan mendapat syafaatku. Dan itu pula yang kita ucapkan dalam doa. Ati Muhammadanil wasilah. Apa wasilah itu? Tempat atau derajat yang tertinggi. Gak ada yang lebih tinggi dari itu. Di jannah. Dan itu hanya untuk satu hamba. Dan Rasul katakan, aku berharap akulah hamba itu. Maka mohonlah selalu kepada Allah. Karena yang memohon itu doa. Seperti antara setelah adzan, dia akan dapat syafaat Rasulnya SAW. Halat lahu syafa'ah. Ini beberapa saja yang ma'ruf atau yang besar-besar dari kekhususan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini yang kita pahami dan sering para ulama sebutkan, kekhususan harus ada dalilnya. Artinya dikatakan ini khusus bagi Rasul. Umatnya enggak masuk. Hanya Rasul dan itu keistimewaan untuk beliau saja. Harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Karena pada umumnya, pada keumumannya, apa yang untuk Rasul untuk umatnya. Apa yang beliau lakukan adalah sunnah bagi umatnya. Umatnya ngikut di situ, boleh melakukan, bahkan dianjurkan. Bersuri toladan meniru Rasulnya. Tidak boleh dikatakan ini khusus bagi Rasul, ini keistimewaan bagi Rasul, kecuali harus ada dalil. Seperti ini tadi, 8 contoh, masing-masingnya ada dalilnya. Bahwa ini khusus bagi Rasul, enggak ada selain Rasul SAW, enggak boleh. Misalnya menikah lebih dari 4 istri, boleh bagi Rasul. Makanya setelah kisah wahiba nafsaha, wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasul. Boleh bagi Rasul menikahinya. Halal. Dan itu keistimewaan khusus bagi Rasul. Makanya di akhir ayat Allah katakan, kholisotan laka min dunil mu'minin. Min dunil mu'minin. Itu khusus bagimu. Mukmin umatmu, gak boleh. Maksimal mereka 4 istrinya. Hanya istri Rasul lebih dari 4, sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu karena kalau kita masuk dalam terutama seringnya dalam bab-bab fikih, hukum. Terkadang sebagian fuqaha terutama yang belakangan. Karena mungkin seringnya bertentangan itu dengan madhabnya. Mereka katakan ini khusus bagi Rasul. Beliau melakukan ini, oh ini khusus bagi Rasul. Hanya Rasul yang boleh melakukan. Hanya Rasulullah yang boleh, umatnya enggak boleh. Tapi dalilnya apa? Apa dalilnya bukti kalau ini khusus bagi Rasul? Kalau enggak ada bukti enggak bisa. Umat masuk di situ, boleh melakukan. Dan seperti Syaukani sebutkan, kalau dibuka pintu itu, rusak semua sunnah. Terbengkalai. Orang enak saja nolak sunnah. Nah, kenapa antum enggak mengamalkan, kamu enggak melakukan ini? Oh itu khusus bagi Rasul saja, umatnya enggak boleh. Kenapa sunnah ini enggak kamu lakukan? Wah itu khusus bagi Rasul saja. Kenapa kamu melanggar ini enggak boleh dilarang? Larangan itu untuk Rasul saja, bagiku enggak terlarang. Umatnya enggak terlarang. Akan rusak sunnah dengan dalih khusus bagi Rasul, khusus bagi Rasul. Enggak, hukum asalnya apa yang beliau lakukan untuk umatnya. Dan umum Rasul Allah ketika katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bertoladan kepada Rasulullah SAW. Dan umum pula ketika Allah katakan, wa ati'ur Rasul. taati Rasul semuanya. Beberapa, naam, khusus bagi Rasul. Gak boleh yang lain. Tapi butuh dalil. Harus ada dalilnya. Bahwa itu khusus bagi Rasulullah SAW. Nah, itu mungkin terkait khosois. Terakhir sebagai penutup mungkin bahwa ikhwani, rahimani wa rahimakumullah, kita belajar sunnah, kita membaca, mendengar hadis-hadis Rasul SAW sebagai ilmu, bukan sebatas teori ilmu, tapi lebih dari itu adalah pengamalan. Dan itu yang ditunggu, pengamalannya. Kata Ali, hatafal ilm bil amal, fa in istajab wa ilar tahal. Ilmu itu memanggil amalan. Harus ada bersamanya. Kalau ada, maka bersamamu terus ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Tapi kalau ketika amalan enggak ada, ilmu pun akan hilang darimu, meninggalkanmu. Ilmumu tidak akan manfaat kalau tidak kamu amalkan. Ini mukaddimah yang ingin kita sampaikan. Sebagian dari abna'una, dari anak-anak didik kita, atau mungkin yang lain, masih didapati sebagian mereka melakukan qaz'ah. Qaz'ah. Di musnad Imam Ahmad, naha Rasulullah SAW anil qaz'ah. Rasul melarang dari qaz'ah atau qaz'ah. Qaz'ah, kata Mulla Ali Qari rahimahullah, maknanya ketika orang mengambil sebagian rambutnya dan meninggalkan sebagian yang lain. Dengan model apapun. Sininya tebal, sininya tipis. Sini panjang, sini pendek. Hadza haram. Barakallahu fikum. Haram. Dilarang oleh Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Nah. Tinggal pengamalanmu. Kamu belajar hanya sekedar teori, ilmu saja, atau kamu katakan seperti tadi, ini khusus larangan bagi Rasulullah, sementara enggak ada dalil pengkhususan, sementara kamu enggak ada pengamalannya, enggak ada ketaatannya kepada Rasul SAW. Dan telah kita ambil kemarin salah satu hak Rasulullah kepada umatnya, ditaati, dipatuhi, dikerjakan, perintah beliau diamalkan, larangan beliau harus ditinggalkan sallallahu alaihi wasallam. Itu hak beliau atas umatnya. Sangat disayangkan. Talibul ilm, penuntut ilmu semestinya orang yang paling taat. Orang yang paling mengamalkan sunnah Rasulnya, paling menghidupkan. Sementara ini malah ngelanggar. Berbeda jauh dengan apa yang diajarkan di dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena ngikuti model mungkin, lagi musimnya, lagi zamannya, atau ana pantas begini, subhanallah, pantas begini, pantas bagimu ngelarang dan melanggar apa yang dilarang oleh Rasulmu. Ya ana pantasnya gini, ana ngelihat tampan kalau seperti ini, tipis di sininya, sininya tebel, sininya agak panjang, sininya agak pendek. Subhat-subhat syaitan yang dibisikkan kepadamu untuk kamu ngelanggar sunnah Rasulmu. Fabarakallahu fikum, benahi. Amalkan sunnah pada dirimu. Bagaimana kamu akan menjadi orang yang adil? Bagaimana kamu akan diharapkan adil kepada orang lain? Pada dirimu sendiri kamu enggak adil. Pada dirimu sendiri sebelum kepada orang lain. Bagaimana kamu adil? Rambut yang sini kamu tipiskan, yang sini kamu tebalkan, yang sini kamu pendekkan, yang sini kamu panjangkan. Kamu enggak adil kepada rambutmu. Apa salahnya rambut ini? Sini kok dipanjangkan, kok sini dipendekkan. Yang sini kok ditipiskan, yang sini kok ditebalkan. Kamu enggak adil. Semestinya adil, rata, tipis-tipiskan semua rata, panjang-panjangkan semua rata. Fabarakallahu fikum. Kita tidak ingin melihat setelah ini masih ada yang qaz'ah pada rambutnya. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahirabbil alamin.